Konsultasi Syariah. Salat gempa. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dianjurkan salat kusuf ketika gempa atau fenomena alam lainnya yang menakutkan. Apakah ini benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Apakah dianjurkan melaksanakan salat ketika terjadi gempa? Ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan untuk melakukan sholat dengan tata cara seperti sholat gerhana ketika terjadi fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakutkan atau ayat mukhawifah. Karena Nabi SAW bersabda ketika terjadi gerhana, Allah menakut-nakuti para hambanya dengan gerhana matahari dan bulan. Jika kalian melihat kejadian ini, lakukanlah sholat dan perbanyak berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mukhtar As-Sinqiti mengatakan, dalam hadis di atas, Nabi SAW menganjurkan sholat karena ada hal yang menakutkan. Memahami hadis ini, sebagian ulama berpendapat, semua kejadian yang menakutkan seperti banyak petir atau ada guntur yang sangat keras yang membuat kaget atau takut manusia atau di tengah malam ketika seseorang sedang tidur, tiba-tiba muncul kejadian yang menakutkan, maka dia dianjurkan untuk sholat kusuf. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama, di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Kedua, pendapat lainnya tidak dianjurkan sholat gerhana, kecuali dalam kasus yang ditunjukkan dalam dalil, yaitu kejadian gerhana matahari atau bulan. Sholat ketika terjadi gerhana matahari berdasarkan praktek Nabi SAW dan sholat gerhana bulan berdasarkan anjuran beliau. Apabila kalian melihat gerhana, kerjakanlah sholat dan perbanyak berdoa. Sehingga sholat ketika gerhana matahari atau bulan, hukumnya sama. Syekh Mukhtar As-Sinqiti melanjutkan, yang benar, tidak ada sholat khusus kecuali untuk gerhana matahari atau bulan. Sedangkan gempa bumi, tidak ada sholat khusus. Karena riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, statusnya dhaif. Sehingga landasan yang dijadikan dasar orang yang menganjurkan sholat ketika terjadi gempa, statusnya lemah. Yang benar, seseorang bisa melakukan salat sunnah secara umum, karena terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan salat. Karena itu, jika ada petir, halilintar, dialami oleh masyarakat, atau terjadi gempa, maka setiap orang melaksanakan salat. Bersegera mencari perlindungan kepada Allah, dengan sholat. Demikian, Allahu A'lam.